وصرفت الطرق فلا شفعاء. طيب إذن الشفعة تثبت في العقارات خاصة أو في جميع ما لم يقسم؟ أنت ها؟ في جميع ما لم يقسم على قول من؟ ها؟ جمهور. جمهور يقولون أن الشفعة تثبت في كل ما لم يقسم على عمومه. طيب وماذا يقول الحنابلة؟ أنت تثبت في العقارات خاصة. طيب أنت ويدخل في العقارات ماذا على قولهم؟ مثل ماذا؟ على قول الإمام أحمد ومن معه تثبت أيضا نعم في الأشجار وماذا؟ نعم ونحوه البئر مثلا. البئر لأن البئر والشجر أيضا لا ينقل tidak bisa dipindah. طيب هل يثبت هل تثبت الشفعة في الجار؟ من فهمك أنت ليس من الكتاب لا تثبت. جيد على قول من؟ لأن بعض العلماء يقولون تثبت للجار. من الذي يقول أنه لا يثبت؟ من لم يأتي هذا؟ واحد اثنين ها؟ سيبيته. طيب أجب مالك وشافعي وأحمد. نعم قرأت تاما في الكتاب. طيب اذكر القول الآخر sebutkan pendapat lain tentang jar, tentang tetangga. Sebutkan sekali lagi siapa yang menyatakan ini tentang jar. Hal tersebut lil jar. تثبت للجار الشفعة مالك والشافعي ومن وأحمد في رواية. أحمد كان pendapatnya di awal nanti. ماذا يقول أنه يثبت أم لا يثبت؟ وأحمد صحيح وإسحاق. أنه ماذا؟ يثبت أو لا يثبت؟ لا لا تثبت. ما دليلهم؟ أنت ما دليل الأولين؟ ماذا دليل الأولون في قولهم أنها لا تثبت؟ طيب dari potongan hadis yang sedang kita bahas yakni hadis alladhi hafidtumuhum wa hamidtumuhu antum wa huwa idza waqa'at al-hudud wa surifat at-turuq fala syuf'ah. Fala syuf'ah. Tapi mundur. Yang sana kelihatan enggak? Hah. Hal tasbut asy-syuf'ah lil jar untuk tetangga? Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad wa Ishaq wa man ma'ahum annaha aw annahu benarannaha annaha la tasbut, bahwa syuf'ah tidak sabit bagi al-jar. Mada daliluhum? Ay qit'ah min hadithil bab. Qit'ah min hadithil bab wa huwa qawluhu Ida waqa'at al-hududu wa surifat al-turuqu fala syuf'ah. Sedangkan namanya tetangga sudah ada garisnya, sudah ada jalannya masing-masing. Sahih? Maka dalil ini sangat kuat sekali bagi pendapat para ulama yang pertama. Annaha la tasbut lil jar. Limadha? Li'annaha qad surifat at-turuqu wa qad waqa'at al-hudud. Garis-garisnya sudah jelas, jalan-jalannya sudah jelas. Maka la tasbut asy-syuf'ah. Baik. Wa hadhihi barakallahu fiikum. Al-mas'alah laisa bihadhihi aw bihadzal hadits faqat. Hunaka hadits aw ahadits ukhra. Masih ada hadis-hadis lain yang semakna dengan ini. Yang semakna dengan hadithil bab. Di antaranya faida waqatil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ah. Kemudian ada juga hadith idza qusimatil ardu wa huddat fala syuf'ah. Kalau sudah dibagi, kalau sudah digaris, maka tidak ada syuf'ah. Baik, sudah dikasih tanda di dalam kitab kalian. Ada daliluhum wa hadhihi adillatuhum. Ini dalil-dalil mereka. Baik, qalu tsani madza? Apa pendapat kedua? Annaha tasbut qawlu man? Buka sedikit. Hanafiyah. Hey. Al Hanafiyah. Al-Hanafiyah. Waman? Ada lagi? Beberapa ulama di antaranya Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah berbeda dengan kalimat Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah An-Nu'man satu orang, tetapi kalau Al-Hanafiyah ay ashabu Abi Hanifah atau al-ulama fi madhabihi, itu maksudnya Al-Hanafiyah. Sehingga bukan satu orang. Wa man ma'ahu fi hadhihi al-mas'alah. Wa aidan indahu dalil. Beliau dan yang bersamanya dari para ulama yang berpendapat annaha tasbut, itu juga punya dalil. Apa di antaranya? Naam. Al-jar ahaqqu bisyafa'ah. Baik. Rahuman. Lewat siapa itu? Al-Bukhari fi sahih. Anta. Wa ma madza aidan? Hadis lain yang mereka pegang. Baik. Jar ad-dar, tetangganya satu rumah, ahaqqu bid-dar. Ini juga semakna, tetangganya sebuah rumah lebih berhak terhadap rumah tersebut Kalau mau dijual, tetangganya lebih berhak untuk mengambilnya. Baik. Ada lagi? Nah, al-jar ini lebih jelas lagi, karena tidak hanya kalimatnya ahak, tapi ahakku bisyufa'ah. Masya Allah. Karena tetangga itulah yang menjaga rumahnya ketika gak ada orangnya. Tetangga itulah yang menolongnya pertama kali ketika ada kesulitan. Kalau kamu di dalam ada kesulitan, tolong. Yang pertama datang siapa? Tetangga. Iya kan? Maka tetangga lebih berhak untuk mendapatkan syufa'ah. Baik, ini Bukhari. Yang kedua, al-jar ahaqqu bid-dar. Siapa riwayatnya? Ashabus Sunan. Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi. Tiga dari Ashabus Sunan. Hadis yang ketiga, jarul al-jaru ahaqqu bi syuf'ati jarihi. Rahuman. Ashabus Sunan yang empat. Ini Ashabus Sunan yang tiga. Ini Ashabus Sunan yang empat. Semuanya. Baik. Artinya dalil-dalil ini barakallahu fikum kuat. Sangat kuatnya. Oleh karena itu tidak bisa dibantah. Yang ini tidak bisa dibantah karena dalilnya kuat. Ini juga enggak bisa dibantah karena dalilnya kuat. Terus bagaimana? Padahal yang namanya dalil-dalil tidak mungkin bertentangan kalau sama-sama sahih. Itulah yang akan dibahas oleh Syekh di dalam kitab kita ini. Iftahul Kitab. Wasalna ila qawlihi fanadara qawmun ila adillati kullin minal fariqain. Wajatumuha? Tayyib. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma wala amma ba'du. Qala fanadara qawmun ila adillati kullin minal fariqain. Akhirnya satu kaum melihat dalil-dalil dari masing-masingnya. Golongan pertama yang menyatakan la tasbut, dalilnya adalah hadis al-umdah. Bukan hanya hadis umdah bermakna hadis umdatul ahkam, memang di umdatul ahkam ada, tapi hadis al-umdah artinya yang pokok, hadis yang paling kuat di dalam bab masalah syufa'ah. Yaitu kalimat terakhirnya, idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syufa'ah. Itu kuat sekali dalilnya. Demikian pula hadis-hadis yang semakna dengan itu. Dari lafad-lafad lain, dari riwayat-riwayat lain yang semakna dengan itu. Baik, sedangkan yang kedua, Al-Hanafiyah juga tidak kalah kuatnya. Memiliki hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yaitu disebutkan al-jar ahakku bisyufa'ah. Demikian pula dalam Ashabus Sunan. Ashabus Sunan yang tiga, Tirmidzi wa Nasa'i, wa Abu Dawud meriwayatkan jarud dar ahaqqu bid-dar, tetangga sebuah rumah lebih berhak terhadap rumah tersebut. Demikian pula yang ketiga, Ashabus Sunan al-Arba'ah meriwayatkan hadis al-jaru ahaqqu bisyuf'ati jarihi. Al-jaru ahaqqu bisyuf'ati jarihi. Bisyuf'ah jarihi. Orang tetangga lebih berhak terhadap syuf'ah tetangganya. Baik. Ini juga hadis-hadis yang sahih yang tidak bisa dibantah. Fanadara qawmun ila adillati kullin minal fariqain. Maka satu kaum melihat dalil-dalil dari masing-masingnya. Fara'au anna kullan minhuma ma'ahu asarun la yurad. Maka mereka pun melihat bahwa dari masing-masingnya memiliki asar-asar yang la yurad, yang tak terbantahkan. Dalil yang tidak bisa dibantah. Wa nadharun la yusad, dan pandangan yang tidak bisa ditentang. Fama'a kullin minhuma ahaditsu sahihah wa ta'lilat qawiyyah maqbulah. Pada masing-masingnya ada hadis-hadis yang sahih dan ta'lilat, alasan-alasan yang benar yang bisa diterima. Wa qad 'alimu anna sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la tatadharab. Kaum yang tengah ini melihat Tidak mungkin hadis-hadis Nabi yang sahih saling bertentangan. Tidak mungkin saling bertentangan. Bal yanzur ba'dhuha ila ba'dhin wa tatalahab bi'aini at-tawafuq wal iltiam. Bahkan sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lainnya dan memperhatikan kecocokan dan keserasian hadis-hadis tersebut. Hadis dari dalil-dalil yang pertama dengan hadis dalil-dalil yang kedua, ternyata ada sesuatu yang bisa dicocokkan. Li'ana min indi man la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena hadis-hadis ini diucapkan oleh seseorang yang ucapannya bukan dari hawa nafsu, melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepadanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalil-dalil tadi pasti ada kecocokan, tidak mungkin bertentangan. Lidza faqad tawassatu bainal qawlain. Oleh karena itu mereka pun berusaha untuk melihat titik tengahnya. Wa jama'u bainad dalilain. Mereka berusaha untuk mengumpulkan antara dua dalil ini. Faqalu, maka mereka pun berkata, inna mantuqa hadis fa idza waqatil hudud wa surifatit turuqu wa nahuhu intifa'us syuf'ah inda ma'rifati kulli wahidin hidah wa iktisasuhu bi tariqihi. Dari dalil-dalil yang pertama tadi, yaitu hadis yang berkata kalau sudah ada garis-garis, sudah ada batas-batas, sudah ada jalan-jalan, maka tidak ada lagi syuf'ah. Maka di sini dinafikan syuf'ah kalau sudah diketahui masing-masing jalannya sendiri-sendiri dan sudah diketahui garisnya, batasnya sendiri-sendiri. Oke? Hah? Tayyib. Wa inna mantuq hadis. Sedangkan mantuq yang dipahami dari hadis al-jaru ahaqqu bi syafa'ati jari, tetangga lebih berhak terhadap syafa'at tetangganya, wa yantadhir biha wa in kana ghaiban ila akhirih, itu isbatus syuf'ah bil jiwari inda al-ishtirak fi at-tariq. Itu kalau dalam keadaan jalannya satu. Perhatikan hadisnya secara lengkap. Kalau dipotong sampai sini saja, al-jaru ahaqqu bi syuf'ati jari, ini bertentangan dengan hadis yang pertama, iya kan? Ternyata perhatikan kelanjutannya, yang tadi di biha wa in kana ghaiban, ditunggu walaupun orangnya enggak ada. Ketika mau jual, tetangganya enggak ada, ditunggu sampai datang. Kata Nabi, mengapa? Idza kana tariquhuma wahid, kalau jalannya satu. Ini tetangga, jalannya masing-masing, iya kan? Tapi yang kita bahas adalah yang jalannya satu. Dua rumah ini diapit oleh rumah besar. Tiga rumah, ini rumah orang, ini rumah orang, ini rumah orang, sampai tinggal satu gang saja. Ah, jalan masuknya cuma satu. Baik. Bingung kan? Kalau saja ini rumah saya beli, ini pintu-pintu saya. Sahih? Daripada terjadi keributan terus, papasan yang bukan mahram, ini itu segala macam. Berarti barakallahu fikum, ada sesuatu yang sifatnya syirkah. Ada sesuatu yang sifatnya bersama-sama, yaitu jalannya. Ternyata di akhir hadisnya ada kalimat idza kana tariquhuma wahid, kalau jalannya satu. Dua rumah bertetangga tapi jalannya satu, maka punya hak syafa'ah. Baik. Qala, berkata beliau, inda tasrifit tariqi fatawafaqal mafhumi wal mantuq. Akhirnya terpahamilah kecocokan antara keduanya, al-mantuq wal-mafhum. apa maknanya mantuk dan mafhum? Kalau ini hadis, mantuk adalah yang tertulis tekstual, teksnya. Sedangkan mafhum adalah yang terpahami, tidak tertulis tapi terpahami. Maka itu bahasa Arabnya mafhum, yang biasanya mereka sekarang bilang konteks. Hah? Ada teks, ada konteks. Teksnya menyatakan kalau dikatakan tidak ada syuf'ah bagi tetangga, tidak ada syuf'ah bagi tetangga. Di sini di hadis yang kedua, teksnya menyatakan ada syuf'ah. Waduh, kok bertentangan? Iya, teksnya menyatakan la syuf'ah. Di sini teksnya yang kedua ada syuf'ah. Kalau teks dengan teks, mantuk dengan mantuk, kayaknya bertentangan. Sebentar. Kalau kamu lihat teksnya, mantuknya yang ini dan yang ini, emang bertentangan. Dikatakan la syuf'ah lil jar, enggak ada syuf'ah bagi tetangga. Di sana ada syuf'ah. Bagaimana ini? Katanya bahwasanya dari dalil-dalil yang kedua, walaupun teksnya menyatakan tetangga punya hak dengan syuf'ah, kalau satu jalan. Tapi berarti mantuknya, mafhumnya apa? Karena mafhumnya nih, mafhumnya adalah tidak ada syuf'ah, tidak ada syuf'ah kalau jalannya masing-masing. Betul? Itu mafhumnya. Teksnya mereka ini tadi bahwa al-jar'a haqqu bi syuf'ati jarih idza kana tariquhuma wahid, kalau jalannya satu. Apa yang dipahami? Kalau jalannya masing-masing berarti tidak ada syuf'ah. Sama enggak dengan pendapat mereka? Sama. Sayyid, maka mafhum dari pendapat mereka sama dengan mantuk dari pendapat pertama. Sebaliknya, mafhum dari pendapat pertama sama dengan teks pendapat kedua. Ya Pak ya, kita lihat. Apa yang dipahami dari hadis ini? Idza surifatis turuq wa idza waqa'atil hudud fala syuf'ah, maka tidak ada syuf'ah. Apa yang dipahami? Yang dipahami kalau batasnya masih belum jelas atau jalan-jalannya masih satu, berarti ada syuf'ah. Betul? Itu dipahami. Makanya ini yang namanya fikih, harus faqih, cerdas. Di sini barakallahu fikum, dikatakan pada dalil yang pertama teksnya menyatakan fala syuf'ah, tidak ada syuf'ah. Kalau jalan-jalannya sudah jelas, kalau batas-batasnya sudah jelas, maka tidak ada syuf'ah. Itu baru teksnya. Mafhumnya? Mafhumnya, kalau jalannya masih bersama, berarti ada syuf'ah enggak? Ada syuf'ah. Ini mafhum. Mafhumnya, ada syuf'ah. Tasbut. Kalau jalannya masih sama. Sekarang yang ini. Al-jaru ahaku bisyaf'ati jari idha kana tariquhuma wahid, kalau jalannya masih satu, maka tetangga lebih berhak untuk mendapatkan syuf'ah. Karena jalannya masih satu. Mafhumnya apa? Kalau jalannya sudah berbeda, idha surifati turuq fala syuf'ah. Sama enggak? Sama. Cocok. Walhamdulillah, fuqaha, para ahli fiqih, melihat bahwa dua hadis ini walaupun kelihatannya bertentangan, tetapi mafhum hadis pertama cocok dengan teks hadis kedua, dan teks hadis kedua cocok dengan mafhum hadis pertama. Coba ulangi. Kata-kata saya tadi diulangi. Ulangi. Atau giliran siapa tadi? Ulangi. Kata-kata saya enggak ada di buku. Tes. Tes hari pertama, ini mah pendapat pertama. Hadis kedua, jayid. Terus kedua, teksnya sesuai dengan mafhum, jangan hari pertama, sesuai dengan mafhum hadis pertama. Jayid. Ada yang enggak paham? Baik, kembali kepada ucapan Syekh. Fatawafaqal mafhumu wal mantuq, maka cocoklah yang dipahami dengan teksnya. Teks yang sana cocok dengan yang dipahami dari yang kedua. Dari yang kedua, teks yang mencocoki apa dipahami dari hadis pertama. Wa mimman yara hadzal ra'i, dan termasuk yang berpendapat dengan pendapat ini adalah ulama'ul Basrah wa fuqaha'ul muhaddithin. Wahuwa riwayatun anil Imam Ahmad. Ini juga riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan juga Syekh kami, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, yaitu Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di. Al-Sa'di. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam rahimahullah, qad tanaza'an nasu fi syuf'atil jar. Telah berselisih para ulama tentang hak syuf'ah bagi tetangga. Ala salasati aqwal, atas tiga pendapat. A'daluha, yang paling adilnya, yang paling tengahnya adalah al-qawlu bi annahu in kana syarikan fi huquqil milki thabatat lahu syuf'ah wa illa fala. Pendapat yang paling bagusnya, yang paling adilnya, yang paling tegah tengahnya adalah jika sekutu tadi memiliki hak-hak bersama, maka sabitlah syuf'ah padanya. Kalau tidak, maka tidak sabit syuf'ah padanya. Baik. Kalau ada yang bertanya pada kalian dalam soal ujian atau soal di luar ujian, kalau ada yang bertanya pada kalian dua orang tetangga, apakah dia punya hak syuf'ah, bagaimana pendapat kalian sebagai para asatidatil kiram? Apa jawabnya? Saat ini dia mau jual, kan Anda lebih berhak untuk membelinya. Syuf'ah bukan itu. Syuf'ah. Dia mau jual ke orang lain, padahal saya tetangganya, saya kan berhak. Bagaimana jawab kalian? Halo? Dirinci. Terus gimana rinciannya? Kalau jalannya satu, maka dia punya hak syufa'ah. Terus berhak untuk membelinya. Terus kalau jalannya banyak, masing-masing punya jalan ya. Tapi apakah hanya jalan? Hati-hati. Apakah hanya jalan? Jalan itu contoh. Jalan itu tadi contoh. Tetapi ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi dan Ibnu Qayyim dan lain-lain, bukan begitu. Bukan hanya jalan. Milkun mustarak. Kalau pada tetangga atau pada dua tetangga ini ada sesuatu yang dimiliki bersama, apakah itu jalan ataupun yang lain, maka punya hak syufa'ah. Kalau tidak, tidak punya hak syufa'ah. Baik, paham? Jadi itu jalan hanya contoh saja. Tetapi tetangga tadi berhak dengan syufa'ah kalau ada yang bersama-sama. Apakah jalannya atau kalau jalannya masing-masing punya? Mungkin sumurnya bersama atau atapnya bersama. Pernah lihat dua rumah tetangga yang atapnya bersama? Bahkan saya pernah tinggal seperti itu. Saya pernah tinggal satu rumah, rumah orang tua, di sebelahnya rumah tetangga itu bunganya satu dan sumurnya bareng-bareng. Padahal tanahnya berbeda, suratnya berbeda. Entah gimana sejarahnya kok bisa begitu. Itu barakallahu fiikum, punya hak syufa'ah supaya tidak rusak. Misalnya kalau sebelah ini jual dibelinya sama orang lain, terus dia mau bangun, rumah sebelahnya rusak. Iya kan? rusak karena hubungannya dipotong. Ya enggak mungkin. Demikian pula sumurnya akan rusak juga. Kalau sebelahnya bangun, ya sumur siapa sih udah beli tanahnya? Nah sumur sebelahnya dibangun kan enggak mungkin. Baik, ini barakallahu fiikum perkara syufa'ah. Idzan ar-rajih atau al-a'dal yang paling adil di pendapat mereka tentang tetangga adalah kalau ada sesuatu yang dimiliki bersama oleh tetangga tadi, apakah sumur ataupun lainnya, maka ada hak syufa'ah. Kalau tidak ada, masing-masing memiliki sendiri-sendiri, terpisah, jalannya juga terpisah, enggak ada sesuatu yang dimiliki bersama, maka tidak ada hak syufa'ah. Silahkan mau jual pada siapapun. Baik. Qultu, saya katakan, wa huwa qawlun wasat. Inilah pendapat yang paling tengah-tengah. Tajtami' fihi al-adillah. Terkumpul padanya dalil-dalil. Wa yazulu bihi katsirun min al-adrar al-kabirah. Dan terkumpul dan hilang dengannya, dengan pendapat itu akan hilang sekian banyak madarat-madarat yang besar dan tawilah dan seringkali panjang lebar. Amma isbatuha fil manquli lil jar, adapun penetapannya pada manquli awil lil jar alladhi laysa lahu syarikah fi murafaq fala ya'tadid bi syai'in min al adillah, adapun penetapannya pada yang dipindah atau pada tetangga yang laisa lahu syarikah, yang tidak ada persekutuan bersama memiliki sesuatu, fala ya'tadid bi syai'in min al adillah wa la yakfi annahu yujad fi dhalika qalil min al adrar alladhi yumkin izalatuhu bi suhulah wa yassar, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Taib, ini kesimpulan beliau yang dikaitkan dengan masalah manqul dengan ghairul manqul, yang itu sudah dibahas bahwa pendapat beliau bersama Imam Ahmad, tetapi pendapat yang rajih bersama jumhur bahwasanya yathbut fil manquli au fi ghairil manqul fil aqarat idza kana lam yuqsam, kalau tidak bisa dibagi. Itu sesuai dengan teks hadisnya. Tasbut asy-syuf'ah au qadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi ma la yuqsam, pada apa yang tidak bisa dibagi. Allahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah sudah jelas tentang masalah tetangga apakah punya hak syufa atau tidak. Ternyata ada dua pendapat para ulama yang bertentangan, dalil-dalilnya masing-masing kuat, tetapi ada pendapat yang ketiga yang paling adil, kalau ada sesuatu kebersamaan dalam memiliki jalannya atau kebersamaan dalam sumurnya atau lainnya, maka ada hak syufa'ah. Kalau tidak ada kepemilikan bersama pada perkara-perkara tadi, maka tidak ada syufa'ah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran.